السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-30. Insyaallah taala pada pagi hari ini kita akan membaca surah Al-Fajr. Nah, surah Al-Fajr. Tapi kita minta baca Ibu Dahyalis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wal layalin asyr wasy-syafi'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa tamud alladziina jabbu as-sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الله يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Ya, silakan diterjemahin dulu. Wal fajr. Demi fajar ya, Ustaz ya. Nah, walaili walail walayalin asyr walayalin jamak dari lail dan malam-malam 10. Naam. Wasyafi wal watr. Wasyafi itu yang genap dan yang ganjil. Walaili idza yasr dan malam ketika telah berlalu. Iya, naam. Hal fi zalika qasamu lidzi hijr. Hal apakah fi ya di dalamnya demikian sumpah bagi orang yang hijr Pak Ustaz? Berakal. Alam taro apakah tidak? Bukankah kamu melihat bagaimana Tuhan kamu berbuat terhadap kaum Ad? Irom azatil imad. Kaum Irom yang mempunyai makna tiang ya, Ustaz? Tiang. Ya, tiang yang tinggi. Alati yang lam yuhlak berarti belum pernah diciptakan misluha seperti itu fil bilad dalam negeri-negeri. Samudal lazina dan samud kaum samud yang jabu sohro, sohro itu batu ya. Jabu memotong batu-batu bil wadi. Wadi kan lembah. Jadi kaum Samud yang memotong-motong batu di lembah-lembah. Wa Fir'aun nazil autad dan Fir'aun yang mempunyai autad itu pasak apa? Pasak-pasak, maksudnya pasak ini tentara. Oh, tentara. Sama dengan junudu ya. Allazina tagaw fil bilad. Orang-orang yang tagaw itu melampaui batas di negeri-negeri. Negeri-negeri al-bilad berarti negeri-negeri itu. Fa'aktsaru fiha al-fasad. Maka kebanyakan mereka di dalamnya fasad, berbuat kerusakan. Fasoba alaihim, fasoba, soba menimpa, maka menimpa mereka atas mereka, maka Tuhan mereka menimpakan atas mereka sauto azab, azab yang sauto, Pak Ustaz. Saut itu cemeti, apa cambuk ya, cambuk azab, cemeti azab. Oh, cemeti azab. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhan kamu labi sungguh bil dalam mirsad, dalam mengawasi. Iya, pengawasan ya, mengawasi. Terus? Tapi sungguh Tuhan kamu benar-benar mengawasi. Fa'ammal insanu, maka adapun manusia itu ketika mabtalahu apa yang mengujinya, Tuhan yang mengujinya, fa'akramahu maka dia memulihkannya, wa na'amahu memuliakannya ketika dia memberi nikmat kepadanya. Wa yaqulu maka dia berkata, Rabbi Tuhanku akraman telah memuliakanku. Wa amma dan adapun idza mabtalahu ketika dia mengujinya, faqadara alaihi rizqahu membatasi rezekinya atasnya. Wa yaqulu Rabbi hanan maka dia berkata, Tuhanku hanan berarti merendahkan ya Ustaz ya. Iya, menghinakan aku, benar. Merendahkan aku. Ku-nya dari mana Ustaz? Ahanan dari A itu ya? Ahanani asalnya. Kan akraman asal akromani. Ahanan asal ahanani, ahana yuhinu. Ada ianya Ustaz ya? Ya dibuang. Kala sekali-kali tidak bal tetapi la tidak untuk kriminal yatim. Sekali-sekali tidak pekrimun kamu memuliakan anak yatim. Sekali-kali kalian tidak memuliakan anak yatim gitu ya. Sekali-kali kalian tidak memuliakan anak yatim. Wala tahaddu dan juga tidak menganjurkan ala tu'amil miskin atas tu'amil miskin memberi makan orang miskin. Wa ta'kuluna turatsa aklalama. Ta'kulu kalian memakan turatsa warisan sama kalian memakan warisan dengan berlebihan. Ya, dengan cara ini ya, mencampur-baurkan ya antara yang halal dengan yang haram ya. So, mencampur-baurkan yang halal dengan yang haram. Watuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian mencintai mala harta hubba dengan kecintaan yang jamma. Jamma yang lebih berlebihan. Banyak. Yang berlebihan. Kala idza dukati darku dakan dakan. Sekali-kali tidak apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sekuat-kuatnya. Waja arabuka dan Tuhan kamu datang dan Tuhan kamu dan malaikat datang sofan sofa berbaris-baris. Waji'a dan didatangkan yauma izin pada hari itu neraka jahanam. Ya teraskan sana pada hari itu ya tazakkaru diingatkan ya Ustaz ya. Manusia diingatkan. Wa anna bisa, iya, ingat ya bukan diingatkan, manusia itu ingat. Oh, ingat ya tazakkaru. Manusia, manusia ingat wa anna itu apa terjemahannya Ustaz? Dan bagaimana? Anna itu sebenarnya kan bagaimana maksudnya ya maksudnya kalau kita mau terjemahan secara ini ya. Kan tetapi nggak ada gunanya lagi mengingat di hari tersebut. Gitu. Oh, kan tetapi baginya zikr tidak ada gunanya lagi mengingat pada hari itu. Nah. Yaqulu ya laitani mereka berkata yaqulu berarti mereka berkata ya laitani alangkah baiknya kalau aku qaddam tu dahulu dihayati untuk hidupku. Qaddam tu itu kan mempersembahkan ya maksudnya mengerjakan. Oh, ya amal saleh untuk hidupku gitu. Jadi penyesalan ini Ustaz ya. Iya benar. Ya laitan itu salah penyesalan ya. Fayauma izin la yu'azibu azabahu ahad. Pada hari itu, maka pada hari itu tidak ada yang menyiksa azabahu, siksaan Allah terhadap seorang pun. Ya, tidak ada. Maksudnya tak ada seorang pun yang bisa memberikan azab seperti azabnya Allah, saking kerasnya azabnya. Oh, la yuhibbu, tidak ada yang mengazab seperti azabnya Allah. Wala yusiku wasaqahu ahad, dan tidak mengikat wasaqahu, dan tak ada seorang pun yang sanggup mengikat seperti ikatannya Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada seorang pun yang sanggup mengikat seperti ikatannya Allah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsul yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhan kamu dengan rasa puas dan diridhoinya. Wadkhuli fi ibadi, masuklah dalam hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Cukup ya, panjang soalnya. Barakallahu fiik ya, wa jazakallahu khairan. Baik, selanjutnya kita minta Pak Arsyani ya. Baik, Ustaz. Silakan, Pak Arsyani. Wal fajri, al wawu huruf ataf, huruf qasam. Qasam. Al fajri jar majrur. Walayalin ashrin, al wawu al hurfun ataf, walayalin. Qasam lagi. Qasam juga, Ustaz. Al-waw, al-waw huruf kasam, layalin ma'tuf kepada fajri, majrur, majrur, layal kasam, layalin majrur, ashrin sifat dari layal. Naat ya, Ustaz. Naat. Wasyaf'i, wal-watri, wasyaf'i, al-waw al-hurfun kasam, asyaf'i majrur, al-wawu al-hurful ataf, wal-watri ma'tuf, wal-layli idha yasr, al-wawu al-hurful kasam, al-layli majrur, idha zaraf zaman yasr fa'inu mutakir, kembali kepada al-layli. Ya, fil mudhari ya, Yasri ini. Ya. Hal fi dzalika qasamul ladhi hij, hal huruf istifham, Ustaz. Naam. Fi dzalika jar majrur, qasamun mubtada, Ustaz. Ya, tapi nanti bilangnya fi dzalika itu dulu. Fi dzalika itu jar majrur sebagai khabar muqaddam. Qasamun mubtada muakhir, lidi manut, lidi jar majrur, lidi jar majrur, hijrin mudafun ilai. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, alhamzah alhurfun istifham, lam hurfun jazam fil mudhari, taro fi'il mudhari majzum bilam, fa'iluhu satir, kaifa kaifa maksud kaifa itu isim istifham ya, isim istifham Ustaz. Naam fa'ala fi'il madhi, fa'ilahu mustatir. Ya enggak dong, fa'ilnya ada di setelahnya. Rabbuka. Ya. Secara anu ya. Fa'ala fi'il madhi. Ya, rabbuka rabbu fa'ilnya. Al-kaf. Fa'nya mau ditulis. Ya. Al-kaf majrur. Bi'adin. Bi'adin jar majrur. Iramadzatil 'imad. irom badal min min ad. Nah, that sifat ya. Sifat. Ya. Tonaat. Al-imad. Ya. Al-imad badal mudakulai. Jadi zat tadi sifat dari kepada ad, imad sudah. Ke iram. Oh, ke iram. Okay. Alati lam yukhlaq misluha fil bilad. Alati apa lagi? Isim mausul. Ya, yes, sebagai na'at. Sebagai na'at. Lam huruf jazam fil mudhari. Yukhlaqu merupakan fil mudhari majzum ya. Mudhari mabni majhul dan majzum dengan lam. Misluha naik fa'ilnya. Fil bilad jar majrur. Wa samudal ladina jabu sahra bil waw al waw al hurufun atfin samudu mat samud ke at ya kepada at alladina fi isim mausul yang merupakan sifat kepada at jabu maudi fi'il maudi fa'il al fa'il waw kepada awaw kepada alladina as-sakhra maf'ul bih bilwat jar majrur wa fir'auna dil autad al-waw al-hurfun atfin fir'auna ma'tuf kepada ad ya dil autad di sifat kepada fir'auna al-autad al-mudafun ilaih alladina tagaw fil bilad alladina isim mausul dan merupakan sifat kepada Fir'aun tagaw fi'il fi'il madi fa'ilnya huruf al-waw fil biladi jar majrur fa aktsaru fi hal fasad alfa al-hurfun istifna aktsaru al-fi'il madi fa'iluhu waw fiha majrur al fasada maf'ul bih ya maf'ul bih fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adab al fa'u al hurfun istisnaf ba sabba fil madi fa'iluhu mustaqbil 'alaihim jar majrur rabbuka fa'il fa'il dari sabba ka jar majrur. Hah? Ka-nya mudfil. Oh ya, maaf, lebih. Ka-nya mudfil. Ya, mudafun lih, maaf. Afwan. Rabbu fa'ilnya ka mudafun ilaih. Sauta adab sauta adab maf'ulun bih. Sauta maf'ulun bih adabin mudafun ilaih. Inna rabbaka labil mirsad. Inna al-hurfun taukid. Rabbaka isim inna. Rabba isim inna. Waka mudafun ilaih. La al-hurfun taukid. Bil mirsad jar majrur. Fa'ammal insanu. Ida mabatalan. Bil mirsad jar majrur sebagai khobarnya inna. Oh ya Ustaz. Ya. Berarti labil mirsad khabar inna Ustaz. Fa ammal insanu alfa'u huruf istifnab wa amma hurfun syartin al insanu mubtada idza zaraf syartiyah oh syartiyah zaraf syartiyah al ma ma huna ma zaidah ya ma zaidah dia enggak ada amalnya ya. Ya. Jadi bukan main artinya apa, bukan artinya tidak. Terus. Al-ma'u hurfun za'idah ibtalahu maf ibtala maf apa? Fi'il maudi. Nah. Maf, maudi fa'iluhu al-insanu. Eh. Naf. Nanti ada banyak belakangnya. Ibtala, ibtala fi'il madi fa'ilahu rabbu hu al-maf'ulun bih. Al-ha maf'ulun bih. Rabbuhu rabbu fa'il hu mudafun ilaih. Fa'aqramahu al-fa'u al-hurfun afin ya. Huruf al-huruf al-harfin huruf atap ya, huruf afin. Ya, al-hurfun afin. Afan, aduh, cepat. Huruf apa, Ustaz? Harf afin, huruf atof. Al-fa'u harfu al-harfu atfin akrama fi'il maldi fi'il maldi fa'ilnya rabbuhu ya. Wa fa'il wa fa'iluhu rabbu. Haknya al-ha'u maf'ul bih. Wa na'amahu al-wawu hurufun ataf al-atif al-hurufun atfin. Wa na'ama wa na'ama al-fi'il mudari al-ha' maf'ul bih. Na'ama fi'il madi. Sama dia kayak akroman na'ama. Na'ama fi'il madi fa'iluhu rabbu hu al-ha'u hurufun maf'ul bih. Fa al-hurfun atfin yaqulu. Nah, ini fa-nya apa jawab ini? Harfu jawab syaratin. Karena ada idza Ustaz ya. Al-fa'u hurfun jawab syarat yaqulu al-fi'il mudhari fa'iluhu rabb rabbi fa'il al-ya'u mudafun ilaih akraman akrama fil madi fil mad akrama fil madi fa'ilnya rabbi akraman langsung Ustaz akraman Ustaz iya akraman kan asal akramani jadi akrama fil madi fa'ilnya rabbi terus nunnya nun wikoyah, ya-nya dibuang itu sebagai maf'ul bih. Ya. Oh, oke, okay, Ustaz. Ya. Baik, cukup Pak ya? Masya Allah ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Allah, Ustaz. Wa jazakallahu khairan. Selanjutnya kita minta Bu Ida ya. Silakan, Ida. Ya, bismillah. Wa amma idza mabtalahu alwawu harfu atfin amma harfu sartin idza dorfiyah sartiyah kemudian ma ini saidah ya Ustaz ya kemudian ibtala adalah fi'il madi kemudian Al-ha'u maf'ulun bi kemudian faqadara mudhari fi'il madi kemudian alaihi ini jar majrur kemudian rizqo maf'ulun bi al-ha'u mudhaf ilai kemudian fayakulu alfa'u ini adalah harf atfin. Kemudian yakulu fi'il mudori. Fa'ilnya ini kembali ke al-insanu ya Ustaz ya. Al-insanu di atas ya Ustaz ya. Iya, oh iya tadi salah ya Ustaz. Yakulu. Ya, fa'ilu kembali ke al-insanu ya Ustaz ya. Insan benar, tar Robbi jadi mubtada ya. Ya. Kemudian Robi ini mubtada ya Ustaz ya. Robi ini mubtada. Kemudian ahenan ini. Ya-nya mudhof ilaih ya. Ya-nya mudhof ilaih. Ya-nya mudhof ilaih. Kemudian ahenan ini dia fi'il madi ya Ustaz ya. Fi'il madi ya Ustaz ya. Kemudian nunnya adalah nun likoya, kemudian ya yang dibuang, ya mutakalim yang dibuang sebagai undi. Dan ini ahlan ini sebagai khobar dari Robi. Kemudian kala ini harfu sajirin ya Ustaz ya. Sajarin. Harfu sajarin. Kemudian ba. Sajarin apa ini? Pohon. Bukan sajarin. Zajarin ya. Harfu sajarin. Kemudian bal ini harfu idrob ya Ustaz ya. Harfu idrob ya. Kemudian la ini lanafia. Tu rimuna ini adalah fiil mudorik. Fa'ilnya adalah wawu. Al-wawu. Kemudian al-yatima maf'ulun bi. Kemudian al-wawu. Al-wawu di sini harfu atfin. La adalah lanafia. Kemudian tahaduna ini fiil mudori. Kemudian fa'ilnya al-wawu ala to'ami jar majrul al-miskina ya. Maf'ulun bi. Al-miskina yang mudhaf ilaih dong, mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih Ustaz. Bukan apa ya? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih Ustaz ya, ya aman Ustaz. Al-wawu harfu atfin, ta'kulu, ini fi'il mudori. Kemudian fa'ilnya al-wawu. Kemudian abturosa, maf'ulun bi. Kemudian a'la lama, a'la ini. Maf'ul mutlak ya? Maf'ul mutlak, ya. Ahlan lama, maf'ul mutlak. Kemudian lama ini adalah na'atnya. Kemudian watuhibbuna, al-wawu. Harfu atfin, tuhibu, fi'il mudori, fa'ilnya al-wawu. Kemudian al-mala, ini maf'ulun bi. Hubban, ini maf'ul mutlak. Humma adalah na'atnya. Kemudian jama' kok humma? Jama' jama' jama' jama' aman, Ustaz. Jama' ini na'at. Kemudian kala harfu sajarin. Kemudian zajarin. Kemudian ide adalah dorfia sartia. Kemudian dukati ini fiil madi mafiil masbul ya. Kemudian ardu al ardu ini naibul fa'il. Kemudian dekan ini adalah maf'ul mutlak. Deka ini adalah maf'ul mutlak lagi ya Ustaz ya. Iya Ustaz. Kemudian al-wawu adalah harfu atfin, ja'a fi'il madi, robbuka, robbu fa'il, al-kafu mudhof ilai, wal malaku ini adalah maktuf ya. Al-wawunya huruf atfin, malaku maktuf. Kemudian sofan ini adalah hal. Kemudian sofan ini hal lagi ya Ustaz. Kemudian al-wawu ini harfu atfin. Kemudian ini fi'il madi mabni lil majul. Kemudian yauma ini dorob zaman. Yaum idin ini adalah mudhof ilai. Bi jahannam ini dia jar majul sebagai naibul fa'il ya Ustaz ya. Kemudian yauma idin, yauma ini dorof zaman, idin itu mudof ilai. Kemudian yatazakaru, ini fi'il mudori. Kemudian al insanu, ini fa'ilnya. Wa anna ini isim istifam ya Ustaz ya. Lahu ini jar majrul, azikro ini mutada muakhir ya Ustaz. Lahu ini sebagai khobar mutadam. Azikro sebagai mutada muakhir. Kemudian yakulu ini fi'il mudorik. Kemudian yalaitani fi'il mudorik ya Ustaz ya. Kemudian yalaitani ini Ya laitani ini aliyau ini harfu nida ya Ustaz ya. Ya bukan. Dia enggak manggil ya. Oh bukan ya Ustaz ya. Ya bukan huruf nida bukan, tapi namanya ya harfu tanbi. Harfu tanbi afwan Ustaz ya, harfu tanbi kemudian laita ini dia saudaranya ina ya Ustaz ya, harfu nasbin. Ya, ya Ustaz ya. Harfu nasbin. Ya. Kemudian nunnya nun likoya aya unnya sebagai isim laita. Nah. Kemudian kode ini kodem tu fiil madi, fa'ilnya altau. Kemudian lihayati jar majrur. Kemudian fayauma idin alfa'u ini adalah harfu atfin, yauma dorob zaman idin sebagai mudof ilaih. Kemudian layu azibu la-nya sebagai harfu nafi, nafi ya. Kemudian yu'adzibu fi'il mudori. Kemudian fi'il mudori, ya yu'adzibu fi'il mudori. Kemudian azabahu maf'ul bih alha'u sebagai mudof ilaih. Ahadunya fa'il. Kemudian wala alwaw huruf harfu atof la-la nafiyah yusiku fi'il mudori. Kemudian wasaqohu adalah maf'ulin bih dan alha'u ini sebagai mudof ilaihnya. Ahadun sebagai fa'il. Ya ayyuhal ya ini sebagai harfu nida. Ayyu sebagai munada. Kemudian alha'u ini harfu tanbih. Kemudian an-nafsu sebagai badal ya Ustaz ya. Dari ya, ayu. Kemudian ayatu bukan ayu Bu. Ayatu, dari ayatu apa Ustaz? Dari ayatu. Kemudian al-mutmainna ini na'at. Kemudian irji'i ini fi'il amr, fa'ilnya al-ya'u ya Ustaz ya. Fa'ilnya benar ya. Ya. Kemudian ila rubbiki jar majrur al kafu sebagai mudof ilaih. Rodiyatan adalah hal, kemudian maradiyatan hal juga. Kemudian fathuli alfa'u harfu atfin athuli ini adalah fi'il amar, fa'ilnya alya'u, kemudian fi ibadi jar majrur. Wadhuli jannati alwaw harfu atfin adhuli fi'il amr fa'ilnya alya'u jannati ini maf'ulun bi dan alya'unya sebagai mudof ilaih atau bisa dikatakan jannati itu adalah apa namanya naibul zaraf ya, jadi asalnya wadhuli fi jannati gitu ya. Baik. Oh ada ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan Bu. Ya, wafika barokah Ustaz, wa iyaka. Selanjutnya kita minta Pak Iqbal ya untuk baca tafsirnya. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamallahu subhanahu biwaqtil fajri. Layali asyri Al-uwali min al-uwali min zi hijjati wa ma syarufat Ustaz ya. Wa ma syarufat bihi wa bi kulli syafa'in wa fardin wa billahi idza yasri bi zalamihi alaita fil aqsami al-mazkurati makna'un bizi aqlin sekarang terjemahnya saja bersumpah Allah sumpah Allah subhanahu Allah yang maha suci bersumpah dengan waktu fajar dan malam yang ke-10 dan yang 10 yang malam yang 10 di awal dari bulan Zulhijjah. Dan ya, apa yang terdapat kemuliaan di dalamnya ya. Ya, dan kemuliaan yang ada padanya gitu ya. Yang kemuliaan ada padanya. Dan atas tiap syafa'in apa maksudnya? Syafa itu pertolongan saja. Apa? Tadi udah kan disebutin kan? Jadi dan dengan setiap yang ganjil dan genap itu. Oh iya iya dan dengan dan dengan setiap yang ganjil dan genap dan dengan malam yang berlalu yang melalui kegelapan. Terus? Bukankah dengan sumpah, bukankah dalam sumpah? Yang disebutkan. Ya, bukankah pada sumpah yang disebutkan itu terdapat makna apa ti? Apa ti makna dari kata qona'ah? Oh iya iya. Ya, bukankah di dalam sumpah ini terdapat bukan hal yang cukup ya makna bagi yang memiliki akal? Oh nah Ustaz. Bukankah dari di dalam sumpah ini terdapat makna yang cukup yang berakal? Alam taro ayuhar rasulu kaifa ala rabbuka qaumin qabilati irama zatal quwa zatil zatul quwati wal abniyati al marfu'ati alal i'madati alal a'midati alal a'midati allati lam yukhlaq misluha fil biladi fi idhamil ajasadi wa quwwatil ba's. Apakah kalian melihat wahai Rasul bagaimana Allah memperlakukan kaum Ad kabilahnya Iram yang memiliki kekuatan dan bangunan yang ditinggikan ya. Yang ditinggikan yang di atas tiang-tiang. Ya, yang ditinggikan di atas tiang-tiang dan apa? Yang yang tidak pernah diciptakan dibuat, sebelumnya ya. Atau dibuat semisalnya di negara di negara lain, di daerah lain. Ya, ya. Yang tubuhnya besar Ustaz ya. Mm-hmm. Dan apa? Kekuatannya kuat. Nah. Kuat. Wa kaifa fa'ala bi samuda qaumin salihin alladhi qata'u sahra bil wadi wattakhizu minhu buyutan. Dan bagaimana Allah perlakukan kaum Samud, kaum Nabi Saleh yang memotong. Yang memotong sahra batu di lembah buyutan dan yang mengambilnya sebagai rumah. Sebagai rumah buyutan. Wa kaifa fa'ala bi fir'auna maliki misra sahibil junudi alladhi sab alladhi subbat subbatu alladhina sabbatu mulkahu alladhina sabbatu mulkahu wa qawwa lahu amrahu. Baik. Dan bagaimana Allah perbuat terhadap kaum Fir'aun, terhadap Fir'aun, rajanya Mesir, yang memiliki tentara yang mengokohkan, ya, mengokohkan kerjaannya dan menguatkannya atas perintah urusannya. Minta urusannya. Ustaz. Lanjut. Haula illadzina istabattu wa zalamu fil biladillah fa aktsaru fiha bizulmihim al fasada fa sabba alaihim rabbuka adaban shadida inna rabbaka ayyuhar rasul labil mirsadi liman ya'sihi yum iluhu qalilan thumma ya'uduhu akhza azizan muqtadiran akhza azizin muqtadirin. Mereka adalah mereka yang berlaku sewenang-wenang dan melakukan kezaliman di bumi Allah dan aktsaru fiha bidzulmihim dan banyak melakukan perbuatan yang mendzalimi mereka dengan kerusakan ya fasada. Maksudnya dengan kezaliman mereka banyak melakukan kerusakan. Nah, dengan kezaliman mereka banyak melakukan kerusakan. Fasabba alaihim dan fasabba alaihim rabbuka dan Tuhan mereka menimpakan kepada mereka azab yang pedih. Inna rabbaka sesungguhnya Tuhan mereka wahai Rasul. Sesungguhnya Rabbmu bukan Tuhan mereka. Sesungguhnya Rabbmu wahai Rasul benar-benar mengawasi siapa yang melakukan maksiat. Yumhiluhu qalilan dan Allah membiarkannya sebentar. Allah membiarkannya memberikan waktu sebentar. Semua kemudian Allah menghukum dengan hukuman yang aziz, yang berat dan Allah Maha Kuasa Ustaz ya. Yang berikutnya satu lagi. Fa'amal insanu idza ma ikhtabarahu rabbuhu bin ni'mati wabasata lahu rizqahu wabasata lahu rizqahu waja'alahu fi atiba asri aishin fayadhunnu anna zalika likaramatihi inda rabbihi fayaqulu rabbi akraman dan apabila manusia jika diuji oleh Tuhannya dengan kenikmatan dan dimudahkan rizkinya serta menjadikannya penghidupan yang mudah ya. Kehidupan yang paling baik maka fayagunnu maka dia menyangka sesungguhnya yang demikian itu adalah kemuliaan dari sisi Tuhan dan mereka mengatakan Rabbi Akraman Tuhanku memuliakanku. Nah, kemudian ini masih nyambung soalnya. Baik. Wa amma idza ma ikhtibarahu fadayyaqa alaihi rizqahu. Fayadhu anna dhalika hu lahu annahu 'ala Allahi fayaqulu rabbi ahanan dan adapun jika jika apa-apa yang diuji kepadanya adalah kemudian apa, maka kesempitan atas rezekinya, maka Allah menyempitkan rezekinya, menyempitkan rezekinya, lalu maka dia menyangka atas yang demikian itu lahu sesungguhnya Allah telah menghinakannya. Baik. Fayaqulu, maka mereka, dia berkata, Rabbi Anan, Tuhanku. Baik. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Baik, selanjutnya kita minta Bu Martalena ya. Silakan, Bu. Laisa ya Ustaz. Laisal amru kama yadhunnu hadzal insani bal ikrama balil ikramu bi ta'atillah. Balil oh ya, balil ikramu bi ta'atillah wal ihanatu bimaksiatihi wa antum la takrimunal la tukrimunal yatimal ladzi mata abuhu wa huwa saghirun wala tahsanuna ma'amalatahu wala yahussu ba'dukum ba'dan ala it'amin al-muhtajil ladhi la yamliku ma yakfihi wa yasuddu hajatahu wa ta'kuluna hukukul akhirina fil mayrosi akalan syadidan wa tuhibbuna malah hubban mufridon. Bukan sama seperti apa? Ya, jadi sangkaan manusia itu tidak benar gitu kan? Sangkaan manusia tidak benar. Balik ikram ya. Akan tetapi kemuliaan itu dengan mentaati Allah. Akan tetapi kemuliaan itu dengan mentaati Allah dan kehinaan itu dengan bermaksiat kepadanya. Dan kehinaan itu dengan bermaksiat kepadanya. Dan kamu tidak memuliakan anak yatim yang ayahnya telah meninggal. Dan dia masih kecil. Dan tidak sanuna perbaik muamalah padanya dan tidak yahusu menganjurkan sebagian kamu kepada sebagian lainnya atas memberi anak ini memberikan orang yang membutuhkan ya membutuhkan orang yang memiliki tidak memiliki apa yang mencukupi kebutuhannya apa yang mencukupi kebutuhannya dan tidak dan menutup yang menutup hajatnya, keinginannya. Dan menutup hajatnya. Dan kamu memakan dan tak memakan hak-hak yang lain. Hak-hak yang lain di dalam warisan. Tidak memberikan di dalam masalah warisan. Warisan akala makan akala makanan sedih. Dengan cara rakus ya maksudnya. Dengan cara rakus dan kalian menyukai. Kalian menyukai harta dengan sangat berlebihan. Mahakadha yang berarti ayakunu halakum. Anyakuna. Ayakuna halakum. Fa'idha zulzilatil ardu wakasara ba'duha ba'da ba'dan. Waja'a rabbuka lifasli qada'a baina lifasli qada'i qada'i baina khalqihi wal malaikatu malaikati wal malaikati sufufan sufufan apa yang berarti ayatun halakum. Iya, sama aja nih. Artinya kayak tadi. Jadi bukan begini seharusnya gitu. Oh, bukan begini seharusnya. Maka apabila digoncangkan bumi dan kasaro ini sebagiannya menghancurkan sebagian yang lain. Sebagiannya menghancurkan sebagian yang lain dan telah datang Tuhanmu dengan dengan untuk ya untuk memutuskan apa namanya keputusan diantara para makhluknya dan malaikat dan telah datang malaikat bersaf-saf ya. Baik, cukup ya. Ganti sama yang lain. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Selanjutnya Pak Reski ya. Ayo Pak Reski. Bismillah. Wa ji'a fi dzalikal yaumil 'azimi bi jahannam. Yauma idzin yata'idul kafiru. Yata'idul kafiru wa yatubu wa kaifa yanfa'uhu al-it'adhu. Al-it'adhu wa taubatu. Al-it'adhu wa taubatu. Al-it'adhu wa taubatu. Faqada farrata fihima fit dunya. Wa fata awanuhuma. Yaqulu ya laitani qaddamtu fid dunya minal a'mali ma yanfa'uni li hayati fil akhirati. Dan didatangkan pada hari yang agung itu neraka jahanam pada hari itu yata'adu apa nih Zat? Ya pada hari itu orang kafir mengambil pelajaran dan bertaubat. Pada hari itu orang kafir mengambil pelajaran dan bertaubat dan bagaimana hal itu kedua hal itu maksudnya mengambil pelajaran dan taubatnya bermanfaat baginya. Ya, dan sungguh Paroto ini apa nih? Ya, sungguh mereka telah meremehkannya di dunia. Meremehkan. Dan sungguh mereka telah meremehkan dua hal tersebut di dunia dan telah luput. Telah lewat waktunya. Telah lewat waktunya. Awanuhuma waktu keduanya. Mereka berkata, seandainya dulu aku di dunia melakukan dari amal-amal yang dapat bermanfaat bagiku untuk kehidupanku di akhirat. Lanjut satu ya. Sudah. Lanjut aku. Fafi dzalikal yaumi al-asibi la yastati'u ahadun wa la yaqduru an yu'adziba mithla ta'budillahi bin man asahu wa la yastati'u ahadun an yuthiqa mithla wasaqillahi wa la yablughu ahadun mablaghahu fi dzalika. Maka pada hari al-asib ni apa nih Ustaz? Dari kata ya kayak soap ya, dia hari yang sulit ya. Oh, soap. Maka pada hari yang sulit itu seorang pun tidak ada yang mampu untuk tidak ada yang mampu dan tidak mampu untuk mengazab dengan yang semisal dengan azab Allah, mengazab yang orang yang telah memaksiati Allah, dan seorang pun tidak akan sanggup untuk mengikat dengan semisal dengan ikatan Allah. Dan ya belugu apa nih? Ya, tak ada seorang pun yang sanggup mencapai tingkatan tersebut. Dan tidak ada seorang pun yang dapat sanggup untuk mencapai tingkatan tersebut. Ya ayyatuhan nafsu al-mutma'innatu ila dzikrillahi wal imani bihi wa bima a'addahu minan na'imi lil mu'minina. Irji'i ila rabbiki radiyatan bi ikramillahi laka. Wallahu subhanahu qad radiya anka padkhuli fi adadin ya adadi. Iya. Ada di ibadillahi as-salihina. Wadkhuli ma'ahum jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang tenang kepada zikir kepada Allah dan dengan iman kepadanya dan terhadap apa yang telah disediakan padanya dari berbagai macam kenikmatan untuk orang-orang yang beriman. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan dengan kemuliaan yang telah Allah berikan kepada kalian. Dan Allah yang Maha Suci sungguh telah ridho kepadamu, maka masuklah adadin. Ini apa sih? Adadin. Ini ke golongan ya. Oh, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang soleh. Dan masuklah masuklah ke surgaku bersama mereka. Baik, Masya Allah. Mutas, barakallahu fiik, wa jazakallahu khairan. Wa iya, Taufik barakallahu. Nah, taib ya. Jadi, sekarang kita bahas surah Al-Fajr. Wal fajr demi waktu fajar atau waktu subuh. Walayalin ashar dan demi ya 10 malam. Itu 10 malam pertama pada bulan Dzulhijjah. Ya, para ulama berselisih mana yang lebih utama antara 10 malam terakhir dari bulan Ramadan dengan 10 malam ya pertama pada bulan Dzulhijjah. Ya. Maka mereka pada akhirnya mengkompromikan dua dalil ini bahwasanya kalau untuk malamnya yang lebih utama adalah malam ya 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ya. Adapun kalau untuk siangnya, maka yang lebih utama adalah siangnya dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena terkumpul padanya semua rukun Islam, ya. Salat, puasa, zakat, ya, haji, semuanya bisa dilakukan pada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, ya. Baik. Wa syafi walat, ya, demi bilangan ganjil yang genap, wa laili idza yasr, ya, dan demi malam apabila telah berlalu, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, ya, apakah pada yang demikian itu, ya, terdapat, ya, apa namanya, pelajaran bagi orang yang berakal, ya, jadi qasam itu adalah apa namanya, peringatan, pelajaran, ya, keyakinan bagi orang yang berakal. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, ya. Baru sini Allah mulai menjelaskan inti dari kandungan surah Fajr. Alam taro, tidakkah kamu melihat, ya, bagaimana Rabbmu berbuat kepada kaum 'Ad? Siapa kaum 'Ad? Iram, ya. Iram adatil 'imad, yaitu dari kabilah Iram yang mereka itu punya tiang-tiang. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Yang tidak diciptakan, ya, manusia yang semisal mereka fil bilad, di negeri yang lain. Karena memang, ya, kaum 'Ad ini adalah kaum yang sangat kuat. Mereka bisa apa namanya, membuat rumah yang tinggi, ya, dengan tiang-tiang. Wa samud alladziina jaabu as-sakhra bil waad, dan juga kaum Samud yang mereka itu membelah batu, ya, memotong-motong batu di lembah. Wa fir'aun dzil autad, dan juga Fir'aun yang memiliki al-autad, ini kan pasak, ya. Maksud pasak sini adalah tentara-tentara. Alladziina taghaw fil bilad, yang mereka berbuat kerusakan, ya, fil bilad, di suatu negeri. Fa'aktsaru fiha al-fasad, maka dengan kedzaliman mereka, mereka banyak berbuat kerusakan. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adab, maka Allah timpakan kepada mereka sawta 'adab, ya, sawta itu maksudnya cemeti, ya, cambuk azab. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbmu itu mengawasi. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Maka adapun manusia apabila Rabbnya mengujinya, lalu kemudian Rabbnya memuliakannya dan memberikannya nikmat, maka mereka berkata, Rabbku telah memuliakanku. Dan ini anggapan kebanyakan orang zaman sekarang. Ya, orang zaman sekarang kan, kalau lagi dapat rezeki, ya, lagi dapat harta, bilangnya ini keberkahan dari Allah. Ya. Sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Adapun apabila Allah mengujinya dan memutuskan rezekinya, artinya menyetop, ya, rezekinya, maka, ya, dia berkata, Rabbku telah menghinakanku. Ya, ini sama seperti anggapan kebanyakan orang zaman sekarang, di mana mereka merasa bahwa rezeki itu selalu soal harta, ya. Kalau Allah kasih harta, bilangnya hidup berkah. Tapi giliran diuji dengan kemiskinan, mereka anggapnya ini adalah bentuk penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal, ya, kemuliaan di sisi Allah itu bukanlah berdasarkan harta yang kita miliki. Makanya tafsir dikatakan bahwasanya kemuliaan itu didapat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kehinaan itu didapat dengan maksiat, ya, dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pelajaran bagi seorang muslim bahwa kita jangan jadikan rezeki dari Allah, harta dari Allah itu sebagai tanda pemuliaan dan tanda penghinaan. Tanda pemuliaan yang sejati adalah kalau kita mentaati Allah. Dan tanda kehinaan adalah kalau kita bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalla balla tukrimuna al-yatim. Sekali-kali tidak, bahkan kalian tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala tu'amil miskin. Dan kalian tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Ini beberapa sifat buruk yang wajib dihindari oleh setiap muslimin. Yang pertama adalah tidak memuliakan yatim. Berarti perintahnya adalah memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala tu'amil miskin, dan kalian tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Berarti perintahnya adalah kita dianjurkan ya, memberi makan orang miskin. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma, dan kalian memakan harta warisan aklan lamma, ya, secara berlebihan, ya, secara rakus. Dan ini yang memang kita jumpai di zaman ini, banyak keluarga pecah cuma gara-gara masalah rebutan warisan, karena memang harta ini telah menjadi fitnah dunia, ya. Ujian untuk umat terakhir, yaitu umat Nabi Muhammad, adalah ujian pada harta. Baik. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta dengan cinta yang berlebih-lebihan. Sebetulnya cinta sama harta itu sesuatu hal yang manusiawi, ya. Namanya apa namanya, manusia itu kan dijadikan indah padanya pandangan kepada kendaraan, ya, anak-anak dan seterusnya. Itu normal. Yang menjadi masalah adalah, ya, kalau terlalu berlebihan sehingga menjadikan harta sebagai, ya, fokus utamanya, ya. Ini yang enggak boleh. Kalla idza dukkatil ardu dakka dakka. Sekali-kali tidak, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, ya, sampai sebagian bagian bumi itu menghancurkan bagian bumi yang lain. Ya. Waja'a rabbuka wal malaku soffa soffa. Dan Rabbmu bersama malaikat, ya, datang bersaf-saf. Yaitu datang untuk memutuskan perkara. Datang untuk membalas, ya. Yaumul hisab wal jaza, hari perhitungan dan hari pembalasan. Jadi Allah datang pada kiamat untuk menghisab manusia dan membalas amalan mereka. Ya. Nah. Waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ya, pada hari tersebut didatangkan, ya, kepada orang kafir neraka jahannam. Kemudian pada hari itu, ya, manusia menjadi ingat. Wa anna lahu dzikra. Bagaimana dia, ya, baru ingat? Ya, ini maksudnya sudah terlambat, ya. Sudah terlambat. Karena kalau sudah akhirat itu waktunya pembalasan. Ya, kalau kita ingin, ya, memperbanyak amal, waktunya adalah di dunia. Kalau sudah di akhirat, maka tidak ada kesempatan, ya, untuk menambah amal lagi. Yaitu tinggal, ya, hari perhitungan amal dan hari pembalasan. Makanya saya katakan, ya, wa anna lahu dzikra, ya. Sudah enggak ada gunanya dia ingat, ya, karena sudah di hari kiamat, di hari akhir. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ini adalah penyesalan orang-orang kafir, ya. Mereka berkata, duhai, seandainya dahulu aku, ya, melakukan kebaikan untuk kehidupanku di akhirat. Ya, ini penyesalan orang, ya, penyesalan orang kafir. Oleh karena itu, ya, kita sebagai seorang muslim ketika membaca surah ini, ya, wajib bermuhasabah, ya. Jangan sampai kita menyesal seperti mereka. Jangan sampai kita menyesal seperti orang kafir, ya. Fa yauma idzin la yu'adzibu 'adabahu ahad. Maka pada hari tersebut tidak ada seorang pun yang bisa memberikan adab seperti adabnya Allah Azza wa Jalla. Ya, maksudnya pada hari tersebut adab Allah itu sangat pedih. Ya, tidak akan ada, ya, seorang pun yang menandingi, ya, kedahsyatan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yusiqu wasaqahu ahad, dan tidak ada yang mampu mengikat atau membelenggu, ya, seperti belenggunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan menyiksa, Allah akan mengadab dengan adab yang sangat pedih. Ya, karena memang hari akhirat adalah hari pembalasan bagi orang yang mengisi hari-hari dunianya dengan kejahatan, kemaksiatan, kekufuran, ya, ya, kesyirikan, maka balasannya adalah adab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surah ini ditutup dengan panggilan sayang dari Rasul, dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Rabbmu radiyah, dalam keadaan ridha mardiyah, dan juga diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ridha terhadap Allah dan Allah pun ridha kepada kita, ya. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke surgaku. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang yang kita ridha kepada Allah dan Allah ridha kepada kita, dan Allah masukkan kita ke dalam golongan hambanya, dan Allah masukkan kita ke surganya Allah Azza wa Jalla. Ya, demikian kajian kita pada hari ini. Ya, tafadhalu, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Baik ya, karena memang ada pertanyaan, mungkin untuk hari ini cukup sampai sini dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.